Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam ibn al-wardi rahimahullahu ta'ala janibi sultana wahdhar batshahu la tu'anid man idha qala fa'al. Berkata al-imam ibn al-wardi rahimahullahu ta'ala janibi sultana wahdhar batshahu. Janib fi'il amr, sultan sebagai maf'ulun bihi. Wahdhar juga sama fi'il amr, batshahu juga maf'ulun bihi, wahuwa mudhaf. Hu mudhaf ilaih, kembali kepada sultan. La tu'anid, tu'anid fi'il mudhari' majzum bila, wa fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu anta. Man sebagai maf'ulun bihi, dari tu'anid, dan dia adalah isim mausul mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin idha dharaf wa huwa mudhaf, dan jumlah setelah idha adalah mudhafun ilaih. Qala fi'il madhi mabniyun 'alal fath la mahalla min al-i'rab wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu wa kembali kepada man. Fa'al sebagai jawabnya idza. Fi'il madhi mabniyun 'alal fath juga, dan termasuk ke antikan idza itu, idza itu adalah mengamili apa-apa yang setelahnya, mengamili syaratnya, tapi dia adalah ma'mul dari jawabnya. Maka idza adalah dzaraf, dan yang mengamili idza adalah fa'al. Yang mengamili idza adalah fa'al. Jadi susunannya itu la tu'anid man fa'ala idza qala. La tu'anid man fa'ala idza qala. Tapi dibalik, idza qala fa'al. Ini kalau dalam bahasa Indonesia namanya anak kalimat dan induk kalimat. Ada kalimat itu ada yang namanya anak kalimat, ada yang namanya induk kalimat. Fa'ala di sini adalah induk kalimat. Idza qala ini adalah anak kalimat. Di sini anak kalimatnya didahulukan dari induk kalimat. Janibi sultana wahdhar batshahu la tu'anid man idza qala fa'al. Jauhilah sultan, jauhilah penguasa. As-sultan maknanya adalah kekuatan sebenarnya. As-sultan maknanya adalah kekuatan. Kemudian diitlakkan kepada penguasa karena penguasa itu memiliki kekuatan. Sultan. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Maknanya adalah aikuwah. Janibis sultan, jauhilah sultan, penguasa, wahdar batshahu, dan hati-hatilah dari batsh, dari hukumannya. Batsh bisa diartikan pukulan atau hukuman atau kemurkaan dan yang semisalnya. Wa idza batashtum batashtum jabbarin. Kenapa la tu'anid? Karena la tu'anid idza, la tu'anid man idza qala fa'al. Jangan kamu melawan seseorang yang kalau ngomong dia akan lakukan. Ngomong apa saja dia akan melakukannya. Itu makna la tu'anid man idza qala fa'al. Jangan kamu lawan. Yaitu siapa? Orang yang kalau ngomong apa saja dia akan lakukan, dia akan laksanakan. Penguasa seperti itu, mau apa saja akan dilaksanakan. Karena enggak ada yang menghalangi. Enggak ada yang menghalangi, maka la tu'anid man idza qala fa'al. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia inginkan, apa yang dia katakan, pasti akan dia perbuat. Jadi orang seperti ini jangan kamu lawan. Ini nasihatnya Imam Ibnu Al-Wardi rahimahullahu taala. Yang pertama, jani bis sultan, jauhi penguasa. Ini nanti yang juga akan kita bahas. Tapi di sini sama Syekh Yahya dibahas agak di belakang. Mujanabatus sultan, menjauhi para penguasa. Tidak sejalan dengan para penguasa, tidak berkumpul mendekat kepada para penguasa. Tapi juga wahdar batsyahu, tapi juga jangan melawan, jangan memberontak. Inilah madhab, inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang paling tengah. Jangan mendekat kepada sultan, tapi juga jangan memberontak. Paham? Jadi janibis sultan ini disuruh untuk menjauh. Wahdar batsyahu, dilarang untuk memberontak. Maka akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah adalah tengah antara orang yang mendekat kepada para sultan. Dari orang-orang yang mereka itu menjilat kepada para penguasa dari kalangan ulama ussu, dari kalangan ahlul bidah. Dan juga tengah antara para khawarij yang mereka mengadakan khuruj terhadap pemerintah, terhadap para penguasa. Inilah akidah yang tengah. Inilah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Tengah antara pihak yang hulu, baik hulu di dalam taat kepada para penguasa ataupun hulu kepada menjauhi para penguasa. Kalau terlalu hulu taat kepada para penguasa, ini juga dilarang. Dan hulu di dalam menjauhi, ini juga dilarang karena akan menjadikan memberontak. Maka akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah adalah tengah. Tidak menjilat, tidak mendekat kepada para penguasa, dan juga tidak memberontak kepada mereka. Adapun jumlah la tu'anid man idza qala fa'al ini hanyalah sebagai alasan. La tu'anid man idza qala fa'al. Jangan kamu lawan. Seseorang yang apabila dia mengatakan apapun dia akan melakukannya. Karena enggak ada faedahnya kamu lakukan, kamu lawan dia. Ini adalah alasan bagi wahdar batsyahu, bukan alasan bagi janibis sultan. Mafhum? La tu'anid man idza qala fa'al ini adalah alasan bagi wahdar batsyahu. Kenapa seseorang dilarang untuk memberontak dan melawan kepada para penguasa? Karena semua itu enggak ada faedahnya. Sebab dia memiliki kekuatan. Man idza qala fa'al ini enggak mungkin kalau orang enggak punya kekuatan. Maka la tu'anid man idza qala fa'al ini adalah berita tentang kekuatannya penguasa. Sebagaimana akan disebutkan oleh Syekh Yahya hafizahullahu taala, di mana khuruj memberontak kepada para penguasa selama tidak pernah dicatat oleh sejarah kecuali dengan keburukan. Pasti membawa mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya. Itu makna dari la tu'anid man idza qala fa'al. Jangan kamu lawan orang yang apabila mengatakan apapun dia akan melakukannya. Kemarin ya ikhwan, tentang masalah ma mausulah sama ma nafiyah. Setelah saya angan-angan lagi dan saya lihat dari pembicaraannya Syekh Yahya hafizahullahu taala, beliau dalam gaya bahasa beliau, maka ini bisa sebagaimana dikatakan oleh akhuna Mus'ab bahwasanya bisa dua-duanya. Bisa dibalik, manafiah dulu baru mausulah atau mausulah dulu baru nafiah. Walaupun secara literatur bahasa ini yang rajih wallahu alam adalah yang kemarin kita ucapkan, yang kemarin kita sebutkan. Ma ja'a fihi ma yathbut secara literatur bahasa Arab itu seperti itu. Tapi kalau kita ingat-ingat lagi kalau bagaimana caranya syekhnya dalam mengatakan ini juga muhtamal. Cuma beda makna ya. Kalau ma ja'a kalau jadikan nafiah dulu tidaklah datang apa-apa yang sabit. Tidak ada yang tidak datang apa-apa yang sabit. Kalau yang kemarin saya artikan seperti itu, apa-apa yang datang tidaklah sabit. Ini memiliki makna yang berbeda dari sisi bahasa. Walaupun dua-duanya bisa. Baik, ikhwan, janibis sultan. Kita akan mulai dengan fakroh yang pertama yaitu disuruh untuk menjauhi penguasa. Apa alasannya? Dan nanti juga akan kita sebutkan apa alasannya harus taat kepada penguasa. Datang hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang tinggal di badu maka dia akan menjadi kasar, dan barang siapa yang suka memburu maka dia akan lalai, dan barang siapa yang suka mendekati sultan maka dia akan terfitnah. Man sakanal badia tajafa wa man tatabba as-sayda ghafal wa man ata as-sultana iftatan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadis tersebut dikomentari dan dibicarakan oleh para ulama, tapi Syekh bin Baz mengatakan, dan juga Syekh Ibnu Taimin mengatakan bahwasanya maknanya itu benar. Karena yang namanya sultan, yang namanya para penguasa, kalau penguasa yang baik, kalau penguasa yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pasti tidak akan lepas dari dunia. Apalagi yang tidak sesuai dengan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, apalagi penguasa yang tidak berakidah, apalagi tidak beragama dengan agama yang benar. Jadi para ulama dahulu memperingatkan dari mendekat kepada para salatin. Ya, mereka menganjurkan untuk menjauh. Menjauhi para sultan, menjauhi untuk tidak mendekat. Melarang untuk mendekat kepada pintu-pintu para penguasa. Karena nanti akan terfitnah dengan dunia yang ada di sekeliling istana. Jadi tahdiran tersebut apabila karena perkara dunia saja, kalau seandainya sultannya adalah sultan yang baik, maka bagaimana dengan tahdiran, bagaimana tentang menjauhi sultan karena khawatir akan keburukan-keburukan dari sisi akidah, dari sisi tidak bisa melakukan kebaikan, dari sisi akan tercemari dengan pemikiran-pemikiran yang merusak akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka itu lebih besar lagi. Jadi para penguasa di zaman dahulu saja yang notabene adalah para penguasa Islam, seburuk-buruk mereka tetap mereka itu adalah mengagungkan Islam. Apalagi dengan para penguasa di zaman sekarang yang sudah jauh dari al-Islam, bahkan mereka sendiri meyakini dan mengaku atas diri mereka bahwasanya mereka tidak menjalankan undang-undang negara ini dengan sesuai dengan undang-undang Islam. Maka ini jauh lebih diperingatkan lagi. Karena itu ya ikhwan, barang siapa yang berjalan bersama para sultan ini jelas tidak akan mampu mengamalkan agama. Itu sudah gak bisa diingkari. Orang yang mendekat dengan para penguasa dan berjalan bersama para penguasa ini sudah dipastikan 100% bahkan Lebih dari itu tidak akan mampu mengamalkan agama, tidak akan mampu mengamalkan as-sunnah. Bagaimana bisa mengamalkan as-sunnah sementara itu bertentangan dengan undang-undang? Pasti enggak akan bisa. Dan tidak ada yang mengingkari ini kecuali mukabir. Kecuali orang yang congkak. Di mana ada sejarahnya di zaman sekarang berjalan dengan para penguasa kemudian bisa mengamalkan sunnah? Enggak akan bisa. Jangankan sekelas yang besar, sekelas para karyawan, pegawai negeri saja enggak akan bisa mengamalkan sunnah secara keseluruhan, secara leluasa, enggak akan bisa. Sekelas pegawai negeri saja dari tingkatan yang paling bawah ini enggak akan dibiarkan untuk mengamalkan sunnah secara leluasa. Bagaimana kalau itu adalah sifatnya organisasi atau sifatnya itu lebih besar daripada perorangan? Ini jelas enggak akan bisa. Dan silakan tanya kepada para orang-orang yang bersangkutan dalam masalah ini. Mereka pasti akan mengakui bahwasannya di lembaga-lembaga pemerintahan di zaman sekarang tidak akan bisa dan tidak akan dibiarkan mengamalkan as-sunnah. Maka bagaimana mungkin didekati? Bagaimana mungkin dengan alasan katanya berbuat baik kepada para penguasa, berbuat menasihati kepada para penguasa? Ya ikhwan, nasihat tidak harus dengan mendekat. Menasihati para penguasa ya dengan seperti ini, dengan mengadakan dakwah. Mengajari manusia kepada kebaikan, mengajari Al-Quran dan As-Sunnah. Mengingkari kemungkaran, mengajak kepada kebaikan. Inilah termasuk dakwah kepada para salatin, kepada para sultan. Menuju kepada kebaikan. Maka alasannya kenapa disuruh menjauhi para sultan? Karena orang-orang yang mendekat dengan sultan ini, kalau zaman dahulu ya, ini akan terfitnah dengan dunianya. Kalau zaman sekarang, double tambah. Terfitnah dengan dunianya dan juga tidak akan dibiarkan mengamalkan as-sunnah. Tidak akan mampu, tidak akan bisa. Jadi larangan untuk mendekat kepada sultan ini semakin berlipat ganda di zaman sekarang. Kenapa? Karena sudah plus. Gak merasa aman dari fitnahnya dunia yang ada di sultan. Juga tidak akan dibiarkan. Tidak akan pernah sejalan dengan dakwah tauhid. Para penguasa zaman sekarang tidak akan bisa, tidak akan pernah sejalan dengan dakwah tauhid. Karena bukan itu memang undang-undang mereka. Sudah beda jalan. Undang-undang kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara undang-undang mereka adalah demokrasi. Enggak akan berjalan, enggak akan ketemu. Bagaimana cara merubah undang-undang? Enggak akan bisa. Undang-undang ini sudah paten di negeri ini. Enggak akan bisa kita rubah. Enggak akan kita merubahnya. Maka tidak ada pilihan lain selain menjauh. Menjauh dalam artian tidak mendekat dan tidak bersama dengan mereka. Karena itu tidaklah boleh mendekat kepada para sultan kecuali orang-orang memang yang yata'ayyan, yang memang wajib bagi dia untuk berada di situ. Seperti dalam di Saudi ya misalnya, negaranya menggunakan undang-undang Islam dan para ulama yata'ayyan bagi mereka untuk berada di lembaganya para penguasa. Karena kalau enggak gitu, penguasanya kalau enggak dengan ulama akan hancur. Maka seperti itu baru para ulama di sana mereka sejalan dengan lembaga kenegaraan. Itu pun tidak lepas dari keburukan. Ini yang sejalan, ini yang di pemerintahan Islam loh ya kawan. Ini kita bicara yang di pemerintahan Islam. Itu saja para ulama tidak akan bisa memungkiri bahwasannya di lembaga-lembaga pemerintahan pasti enggak akan bisa selamat dari keburukan. Yang namanya taswir itu sudah harus, sudah wajib, enggak mungkin enggak bisa lepas. Kemudian perkara-perkara yang lain karena harus berhubungan dengan diplomatis negara, berhubungan dengan diplomat luar negeri dan yang semisalnya, semua pasti enggak akan lepas. Ini kalau dalam pemerintahan Islam. Bagaimana kalau dalam negara yang tidak menjalankan undang-undang Islam? Maka kapan dibolehkan Kapan mendekat kepada para penguasa yang dibolehkan, yaitu ketika yata'ayyan, kedudukan yang memang harus diisi oleh dia sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam meminta kekuasaan karena memang yang bisa hanya beliau. Kalau seandainya dalam sebuah negeri tersebut yang bisa hanya fulan hanya orang itu dan yata'ayyan bagi dia untuk mengambil jabatan tersebut, maka harus dia yang mengambilnya. Adapun di negara-negara yang menjalankan undang-undang selain Islam, maka semua itu enggak akan pernah bisa terjadi. Adapun apakah Nabi Yusuf berhukum dengan hukum selain Allah, apakah enggak? Negara pada saat itu berhukum dengan undang-undang selain Allah apa enggak? Insya Allah akan kita lewati dalam tafsir surat Yusuf. Yang jelas itulah ya ikhwan tentang mujahana batu sultan untuk menjauh. Dan athar dari para salaf dalam masalah ini sangat banyak sekali. Peringatan dari para salaf agar menjauh dan tidak mendekat dan tidak ngelus-ngelus atau tidak menempel kepada para sultan. Dan ketahuilah bahwasanya dakwatut tauhid semenjak zaman Nabi Ibrahim, semenjak zaman dahulu adalah bertentangan dengan para penguasa, mulai dari zamannya Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam, semuanya. Sampai zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga harus bertentangan dengan orang-orang para pembesar. Sebelum akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan daulah Islamiyah, memiliki daulah, memiliki kekuasaan secara Islami. Maka jangan asing. Jangan merasa aneh kalau dakwah Ahlussunnah wal Jamaah itu jauh dari penguasa. Bukankah itu sudah semenjak zaman dahulu? Adapun mereka yang menggembar-gemborkan karena yang enggak taat kepada penguasa, mereka enggak paham. Nanti insyaallah akan kita lihat seberapa jauh mereka memahami dalam kaidah taat kepada para penguasa. Jadi jangan kemudian ada dakwah Ahlussunnah wal Jamaah kemudian bertentangan dengan penguasa atau menjauh dari penguasa kemudian langsung dituduh sebagai dakwah khariji. Ini adalah keliru. Dakwah tauhid semenjak zaman dahulu. Dari zamannya Nabi Ibrahim dan para anbiya setelah beliau, yang namanya dakwah tauhid ini pasti akan bertentangan dengan para akabir. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Pemayam kuruna illa bi anfusihim mamayashurun. Itu ya ikhwan. Baik, selesai masalah menjauhi penguasa. Kita beralih kepada poin berikutnya. Wahdar batsyahu. Nah, ini sebagai catatan bagi sebelumnya, menjauh tapi juga dengan catatan jangan memberontak. Jangan melepas baiat. Jangan melepaskan janji setia kepada para penguasa. Tetap penguasa tetaplah penguasa yang harus dihormati, harus dihargai dan harus didoakan kepada kebaikan. Menjauh bukan berarti memutus hati, tidak bersama dengan raga bukan berarti tidak sama di dalam rasa. Tetap ada keinginan baik dari kita untuk para penguasa kita dan juga harapan terbaik serta doa-doa mulia masih senantiasa kita teruntukkan, kita berikan kepada mereka dalam doa-doa kita. Allahumma aslih wulata umurina. Maka menjauh maknanya bukan kemudian harus memberontak atau khuruj, tapi kita juga harus berhati-hati. Jangan melawan kepada mereka. La tu'anid man idza qala fa'al. Maka mentaati para penguasa hukumnya adalah wajib. Mentaati dalam kebaikan. Itu menjadi akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang saya tanya, apa alasannya kenapa taat kepada para penguasa itu hukumnya wajib? Kenapa kira-kira? Pak Dadang. Kenapa taat pada penguasa itu kok harus, kenapa kita kok harus taat pada para penguasa? Apa alasan yang mendasari? Kalau enggak taat? Enggak ada apa? Enggak ada gunanya. Berarti cuma sekedar pasrah berarti. Apa alasannya cuma itu? Taat kepada para penguasa itu apa alasannya cuma itu? Karena enggak ada kekuatan untuk memberontak, itu saja. Apa alasannya? Alasan yang mendasar. Itulah kalau kita katakan kalau penguasanya buruk, langsung pilihannya langsung berontak. Karena kita enggak bisa berontak kan gitu. Kalau penguasanya baik, kenapa kok harus taati? Ngurus apa? Kalau bisa berarti ngurus sendiri. Kenapa Pak Sulaiman? Kenapa dan kenapa ada cetusan penguasa itu harus ditaati? Kenapa? Apa itu? Kalau taat pada dalil ya, alasannya apa? Kalau cuma dalilnya ya ada dalilnya. Alasannya? Ada alasannya secara logis ya, Ikhwan. Ada alasannya. PR ya? PR mana? Coba tanya kepada orang yang gembar-gemborkan taat pada para penguasa. Takoni alasannya. Kenapa kok wajib taat? Kenapa Pak Mustafa? Nah, saya mau tanya kepada sampean. Kenapa? Adanya peng... Nah, kalau tanya kenapa? Itu gak jawaban. Itu saya takut butuh alasan mana Pak Mus? Kata Pak Mus, karena adanya penguasa yang buruk itu lebih baik daripada gak adanya penguasa. Kenapa? Kok lebih baik? Jadi alasan yang paling mendasar tentang esensi dan pentingnya imamah, pentingnya adanya kekuasaan, penguasa itu apa? Kenapa? Menjaga darah siapa, Bang? Mengutuk, Man. Menjaga darah itu. Misal aman, enggak akan perang. Kemaslahatan. Maslahat. Kepentingan, demi kepentingan kan, kebutuhan kan. Pasti murad marid. Jadi perhatikan Ikhwan. Alasan yang paling mendasar, kenapa kok wajib kita itu taat kepada para penguasa. Terus, yang kedua, kenapa kok taatnya juga harus dalam kebaikan toh? Kenapa taat kepada para penguasa itu tidak mutlak? Lihat. Para ulama mengatakan ada kaidah, ditulis kalau mau. La dina illa bil jamaah. Wa la jama'ata illa bil imamah. Wa la imamata illa bisam'in wa ta'ah. Itulah alasannya. La dina illa bil jamaah. Ini ceramah ini tentang masalah wajibnya taat pada para penguasa. Alhamdulillah sudah pernah kita kupas tuntas ketika di Bukit Tinggi tentang mensyarah usul sittah. La dina illa bil jamaah, wala jamaata illa bil imamah, wala imamata illa bisam'in wa ta'ah. Tidak akan terwujudkan agama kecuali dengan jamaah, kecuali dengan bersatu, dengan persatuan. Dan tidak akan ada persatuan kalau enggak ada kepemimpinan. Dan tidak akan ada, tidak akan terwujud, tidak ada gunanya kepemimpinan kalau enggak adanya, kalau enggak ada ketaatan. Nah itu. La dina illa bil jamaah, tidak akan ada agama kalau enggak dengan bersatu, kalau manusia dibolehkan untuk beragama sendiri-sendiri sesuai dengan kemauan mereka, juga tidak akan dibiarkan hidup sendiri-sendiri. Ini enggak akan terwujud adanya agama, tidak akan terwujud adanya kehidupan. La yasluhun nasa faudo la sarota lahum wa la sarota lahum idama juhaluhum sadu. Dalam syair yang terkenal tentang masalah kepemimpinan, tidaklah pantas manusia itu dibiarkan faudo, rusuh, tidak ada pemimpinnya. Dan tidak ada gunanya pemimpin kalau sudah yang jelek itu yang naik. Wala sarota lahum idama juhaluhum sadu. Jadi tidak ada agama dengan kecuali dengan bersatu. Dan tidak bisa bersatu kalau enggak ada pemimpin. Piye carane bersatu nek ana sing komando? Makanya dalam sholat juga harus ada imamnya. Dalam jamaah sholat harus ada imamnya. Karena enggak akan bisa persatuan kalau enggak ada yang komando, kalau enggak ada satu imam, kalau enggak ada satu komando, maka butuh illa bil imamah, kecuali dengan kepemimpinan. Dan enggak ada gunanya pemimpin kalau enggak ditaati. Lagi apa di orang pemimpin enggak ditaati? Padha wae lan, sama saja. Makanya dalam sholat pun imam enggak boleh diselisih. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat dalam keadaan sakit, beliau sholat dalam keadaan duduk. Para sahabat masih tetap berdiri, maka Rasulullah mengisyaratkan untuk duduk kalian. Karena imam itu harus ditaati. Itu tadi alasannya. Maka agama dan kehidupan ini enggak akan bisa terwujud kalau enggak dengan persatuan. Dan persatuan itu enggak akan terwujud kalau enggak ada dengan apa? Kepemimpinan. Dan kepemimpinan itu enggak akan bisa atau enggak ada gunanya kalau enggak ditaati. Percuma ada pemimpin tapi enggak ditaati. Makanya itulah alasan yang paling mendasar. Kenapa taat pada para penguasa itu hukumnya wajib? Karena demi mewujudkan maslahat, mewujudkan kebutuhan. Bukan hanya dalam beragama, bahkan dalam hidup harus ada penguasa. Harus ada pemimpinnya. Itulah esensi dan kepentingnya seorang pemimpin, kedudukan pemimpin. Karena itu para ulama mengatakan pemimpin itu wajib dengan akal atau dengan agama. Ada yang mengatakan dengan akal, secara akal wajib. Ada yang mengatakan secara agama wajib. Dan yang benar adalah dua-duanya. Secara akal maupun secara syar'i, pemimpin itu harus ada. Itulah alasannya, ikhwan, kenapa taat pada imam itu wajib. Dan itu juga alasan kenapa kok ketika di dalam kemaksiatan kok enggak wajib taat. Kenapa? Karena tujuan utama tadi adalah untuk mewujudkan apa? Agama. La dina illa bil jamaah. Tujuan utama adalah mewujudkan agama kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dibentuk adanya kesatuan, dan kesatuan butuh kepada kepemimpinan, dan kepemimpinan butuh kepada taat. Dari situlah taat itu wajib. Di dalam perkara-perkara yang baik, kalau di dalam perkara-perkara yang buruk berarti enggak wajib ditaati. Itulah alasan kenapa dibolehkan untuk tidak taat, bahkan wajib tidak taat di dalam maksiat karena melanggar tujuan utama dari adanya imamah. Mudeng? Apa ikhwan? Itu alasannya. Karena itu taat kepada para penguasa itu enggak mutlak tapi muqayyad. Dikaitkan dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ketika ulil amr enggak pakai atiu. Karena ada kalanya perintah Allah dan Rasulnya bertentangan dengan perintah para penguasa. Maka saat itu dimenangkan perintah Allah dan Rasulnya. Adapun perintah Allah dan perintah Rasul enggak mungkin berselisih. Karena itu sama, atiullah wa atiur rasul. Karena enggak mungkin perintah mereka Allah dan Rasulnya itu berbeda. Tapi kalau ulil amr enggak pakai atiu, karena ada kalanya para wulatul umur keluar dari ketaatan kepada Allah memerintahkan kepada maksiat sehingga tidak wajib, bahkan harus untuk diselisihi. Itulah alasannya yang paling mendasar demi maslahat dan mafsadah. Nah, kalau orang itu faham tentang masalah ini dari asal, dari awal, dari akarnya, insya Allah enggak akan bingung dalam masalah kapan kita harus taat pada penguasa, ini boleh taat apa enggak. Makanya taat kepada para penguasa itu adalah di dalam sebatas sesuai dengan kebutuhannya. Hukumnya enggak wajib, wajib sekali, sesuai dengan kebutuhannya. Tidak kok kemudian melanggar perintah penguasa itu langsung dapat dosa sebagaimana melanggar perintahnya Allah dan Rasulnya, enggak. Karena apa? Karena taat kepada mereka adalah sesuai dengan kebutuhan. Nek gagal enggak sesuai dengan kebutuhan, anak-anak di sini naik motor enggak pakai helm dosa. Karena itu adalah melanggar ketaatan kepada para penguasa, karena para penguasa mewajibkan untuk harus pakai SIM, harus pakai helm, harus semua peraturan-peraturan yang mereka buat. Kalau gitulah nanti semuanya jadi dosa semua kalau kita langgar. Enggak. Tapi dilihat kebutuhannya sesuai dengan maslahat dan mafsadahnya. Bisa dikatakan masuk dalam bab masalihul mursalah. Lampu merah misalnya. Mentaatinya hukumnya wajib apa enggak? Itu lihat maslahatnya. Kalau memang kendaraan ramai harus kita taati. Tapi jam loro bengi, lampu merah nyala. Enggak ono wong, aman mandek. Suwi dek kono. Hanya apa? Sepi loh, kanan kiri enggak ada orang. Lampu merah nyala. Saya taat pada para penguasa. Jam loro bengi. Menengek. Ternyata lampu merahnya bejat, nyalanya abang, ae gak ijo-ijo. Makanya ikhwan sesuai kebutuhan. Kalau memang maslahat itu menuntut untuk boleh dilanggar, ya dilanggar enggak apa-apa, enggak dosa. Jadi kadar pelanggarannya itu tidak sebagaimana pelanggaran pada perintah Allah dan Rasul-Nya. Perintah Allah dan Rasul-Nya sekali dilanggar dimanapun, ya dosa. Tapi himbauan dari penguasa ini ditaati sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya ini sama mudeng ini enggak gampang-gampang ngecap orang sebagai takfiri, sebagai khawarij, ben gak enak, sak enake ususe dhewe. Biar paham. Tidak semua ketaatan, tidak semua himbauan dari pemerintah kemudian harus plus bagaimana taat pada Allah dan Rasul-Nya. Kalau dilanggar pasti dosa. Ini orang enggak paham akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Karena semua itu ada alasan yang melatar belakangi. Ada perkara-perkara yang menjadi alasan dibalik semua itu. Tidak kemudian mentah-mentah ditelan seperti itu. Orang kalau enggak paham, belajar akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, baru belajar buku pertama saja sudah langsung taat pada para penguasa, taat pada para penguasa. Akhirnya ditelan mentah-mentah, tidak dipikir, tidak diakal, tidak dinalar apa yang ada dibalik semua itu. Sehingga seenaknya sendiri kadang kemudian mengucap orang sebagai khawarij. Ya, kawan, supaya faham. Antum silakan lihat kitab Al-Imamatul Udma. Dalam masalah ini, kitab dalam masalah imamah, kitab dalam masalah kekuasaan yang ditulis, termasuk yang paling lengkap adalah Al-Imamatul Udma. Bagaimana suluk beluk tentang kekuasaan, bagaimana suluk beluk tentang cara memilih, biar faham. Karena masalah kekuasaan ini masalah yang besar, masalah yang penting, masalah yang mendasar. Orang yang tidak paham tentang hukum pemilu adalah salah satunya karena tidak paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang penguasa. Tidak matang belajarnya tentang pemahamannya tentang masalah para penguasa. Bagaimana cara memilih penguasa, bagaimana sikap, bagaimana sikapnya Ahlussunnah dahulu tatkala ada fitnah dalam perebutan kekuasaan. Wallahul musta'an. Qala Syekh Yahya hafizahullahu taala. Faham tadi, jadi menjauh tapi juga jangan khuruj. Jangan memberontak. Itu penguasa zaman dahulu ya kawan. Kalau penguasa zaman sekarang bisa kita katakan mentok-mentoknya sudah jangan memberontak, itu saja. Ketaatan kita yang terbesar kepada mereka sudah jangan memberontak. Kalau kita terlalu taat kepada mereka, ya ikhwan, penguasa zaman sekarang menyuruh kepada kemungkaran. Waktunya Agustusan ya disuruh ikut Agustusan, waktunya Kartinian disuruh ikut Kartinian, semuanya disuruh ikut, kemudian kita ikuti, taat pada para penguasa. Yontek akidah, yontek sunnah itu gak akan tersisa. Dilucuti satu persatu dan akan tanggal. Melorot satu persatu sehingga habis. Tak memiliki selendang yang melekat di badan sedikit pun dari selendang as-sunnah ini kalau seandainya kita turuti. Qala Syekh Yahya hafizahullah taala, hadhi nasihatun lits-tsauriyyin. Ini adalah nasihat bagi para tsauriyyin, tukang rusuh. Dari kata-kata tsauroh adalah kerusuhan. Tsauriyyin adalah tukang bikin kerusuhan. Nasihatun lil hamqa wal mughaffalin, nasihat bagi para orang-orang tolol dan orang-orang mughaffal, orang-orang yang lalai. Nasihatun lil inqilabiyyin, nasihat bagi para radikalis, dari para bagi para orang-orang yang suka inqilab, suka memberontak. Tsauriyyin ini masih cuma sebatas kerusuhan. Kalau inqilab ini sudah memberontak, sudah kudeta inkilab, melawan. Dan saya ya tidak menyinggung poin yang pertama yaitu jani bis sultan, nanti kecuali di belakang. Beliau hanya menyinggung tentang taat kepada para penguasa. Maka kata saya ya ini adalah nasihat bagi orang-orang yang memberontak, mengadakan khuruj terhadap para penguasa. Wallahi annahu minas safahi ya ikhwan, sungguh demi Allah ini termasuk, sungguh termasuk sebuah kebodohan, safah, kebodohan, kedunguan. Ya ikhwan, al-khuruju bimusaddasihi. Wa, apa ini bacanya? Apa ini? Baca nih. Biaris, baca lagi. Abu Musa, gimana bacanya ini? Dan apa artinya? Musaddas itu apa? Pak Mus, musaddas itu apa? Pistol. Wah, terus setelah ini apa ini bacanya? Ini gak tahu deh, Yaman gak ngerti. Ini bahasanya orang Yaman ini. Wa alihi. Ali itu orang Yaman itu bilangnya adalah AK-47 itu disebut sebagai Ali. Otomatis naam. Disebut sebagai Ali karena otomatis. Jadi AK-47 itu kalau di Yaman namanya itu Ali. Senjata otomatis AK-47 M16. Dan yang semisalnya itu disebut sebagai Ali. Wain Ali Hakob. Wain Ali Hakob. Mereka roh ya apa ini Ali. Ya apa ini? Ali sebenarnya dari Ali panjang. Otomatis. AK-47. Macam-macam orang yang mantu. Kalau yang gagangnya itu kayu disebut sebagai. Apa namanya? Abu kursi, gitu. Kok bisa abu kursi lo apa? Gitu. Padahal gagangnya kayu, karena gagangnya kayu, abu kursi. Gitu. Paling gagangnya dikira gwek atau kursi paling. Terus yang ini disebut sebagai jetri. Macam-macam namanya. Ada Israeli, ada Sini. Yang buatan Cina, AK-47 yang baru-baru itu buatan Cina. Disebut sebagai Sini. Wa alihi au rasyashihi atau dengan pelurunya sungguh termasuk kebodohan ya ikhwan, seorang itu kemudian memberontak hanya cuma modal pistolnya, AK-47-nya, senjata otomatisnya, kemudian pelurunya. Ala daulatin wa hukumah, tapi lawannya adalah negara, hukumah, kekuasaan secara utuh. Wa sya'ab, kemudian sya'ab masyarakat. Dia cuma hanya organisasi atau hanya beberapa gelintir orang saja. Kemudian melawan daulah, melawan satu negara. Wa ala kuwati barriyatin wa bahriyatin wa jawiyatin. Dan negara yang bersama dengan apa istilahnya, apa, angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, artileri. Nah itu. Kemudian dia melawan pasukan laut, pasukan darat, pasukan laut, pasukan udara. Terus mau dilawan cuma bermodal gerilya di hutan-hutan. Sementara negara punya tank, punya pesawat tempur, punya kapal selam. Mau kamu lawan? Ini kata Syahin termasuk sebuah kebodohan. Wahal jana ahadun mimman kharaja alal hukami khairan. Apakah pernah seseorang memetik dari orang-orang yang keluar, yang khuruj kepada para pemerintah, pernah memetik sebuah kebaikan? Satu saja, pernah? Belum pernah. Abadan, selamanya. Gak akan pernah dan belum pernah. Yang namanya khuruj kepada para penguasa itu kemudian menghasilkan kebaikan. Ini gak pernah. Wahal jana. Jana itu maknanya memetik. Bukan kok jana jinayah, bukan. Al-Muallimi rahimahullahu yaqul. Al-Muallimi adalah imam. Al-Muallimi Abdurrahman ibn Yahya. Abu Abdullah Al-Yamani. Beliau termasuk ulama Yaman. Al-Muallimi Abdurrahman ibn Yahya Abu Abdullah Al-Yamani. Beliau mengatakan, ma yahsulu alal khuruji alal hukam illa syar. Tidaklah terhasilkan dari memberontak kepada para penguasa kecuali hanya keburukan. Alama marrit tarikh. Yang selama dicatat oleh sejarah, tidak pernah ada kecuali hanya keburukan. Wanduru. Barakallahu fikum al-bidayah wa nihayah. Dan lihat, kalau tidak percaya silakan lihat. Bidayah wa nihayah punyanya Imam Ibnu Katsir. Tentang kejadian-kejadian dari dahulu sampai hari kiamat. Hawadith sanah 84. Lihatlah pada kejadian tahun 84 Hijriyah. Ma yata'allaqu bi khuruji ulaika 'alal hajjaj. Apa-apa yang berkaitan dengan khurujnya sebagian kaum muslimin kepada Hajjaj ibnu Yusuf, seorang pemimpin yang zalim, terkenal sangar. Hajjaj sebenarnya bukan penguasa, dia hanya menteri, menterinya Abdul Malik ibnu Marwan. Tapi sangar sekali Hajjaj ini. Jagal betul, benar-benar jagal. Ribuan mayat, ribuan manusia mati. Sebab perintahnya Hajjaj. Karena itu dikenal dengan pemimpin yang sangat dolim, Hajjaj ini. Meski demikian, yang mengadakan memberontak kepada Hajjaj, ini lebih banyak keburukannya. Jadi mending dipimpin Hajjaj daripada khuruj melawan Hajjaj. Karena memberontak kepada Hajjaj, ini hasil keburukannya jauh lebih besar. Wahuwa kana amiran libni Marwan. Hajjaj adalah amir. Dia hanyalah sekedar menterinya bagi Abdul Malik ibn Marwan, penguasa pada saat itu. Qala min aqidati ahli sunnah adamul khuruj ala immatil muslimin. Di antara akidahnya ahli sunnah wal jamaah, adamul khuruj ala immatil muslimin. Ini ditulis dalam buku-buku sunnah ya ikhwan. Masalah bab, masalah penguasa ini ditulis dalam hampir semua kitab-kitab sunnah yang menyebutkan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Sayangnya manusia itu cuma membaca sebatas luarnya saja, enggak dipikir secara matang. Bagaimana akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah menghadapi khuruj, menyikapi khuruj kepada para penguasa? Kok bisa katanya taat-taat kepada para penguasa, tapi ada pemilu ikut? Ini sudah bertentangan. Karena pemilu itu 100% menyelisih akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika ada orang khuruj, ada orang memberontak, apa akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ikut apa enggak? Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika ada manusia memperebutkan kekuasaan atau ada kudeta, ikut apa enggak? Saya tanya. Enggak ikut. Lah kenapa kok ada perebutan kekuasaan kok sekarang kok ikut? Kenapa kok ikut? Lali. Jadi akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya ikhwan, ketika ada pemimpin yang dolim misalnya, kemudian ada sekelompok orang yang mereka itu sekiranya baik, ingin menggulingkan kekuasaan, atas dasar apa? Ingin menerapkan agama Islam, ingin dengan kebaikan, ingin menerapkan sunnah. Itu saja akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah saja, gak ikut, gak boleh ikut. Padahal bahteranya adalah dinama bahtera Islam, benar-benar tujuannya adalah untuk apa? Untuk merubah kemungkaran, untuk merubah kemungkarannya penguasa. Ini saja Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak boleh ikut. Lah ini yang bahteranya jelas-jelas tulisannya demokrasi. Dengan dasaran tidak ada di situ jaminan merubah atau tidak ada niat yang baik di situ, enggak ada. Kok malah ikut naik? Nah, kok ono menungso kok ngene? Itu ya, kawan. Makanya akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah rata-rata cuma dibaca di luarnya saja. Dibaca secara dohirnya saja, tidak dihayati secara betul. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika ada perebutan kekuasaan, ada orang yang ingin memberontak kepada penguasa dolim. Penguasa dolim ya, terus ada penguasa yang lebih baik sekiranya, memberontak ke dia. Padahal ini jelas loh, yang diberontak jelek, yang memberontak bagus. Itu akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Enggak ikut. Ikut apa enggak ikut? Enggak ikut. Abdullah bin Umar melarang mati-matian, enggak boleh ikut. Ini padahal satunya jelek, satunya baik. Jelas-jelas berangkat dengan niat yang tulus lillahi ta'ala. Benar-benar sesuai dengan tujuan yang bagus. Ini saja Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak ikut. Kenapa? Karena keburukannya jelas lebih buruk, lebih banyak. Lah kok ini ada yang berangkat dengan perahu, dengan kapal yang jelas-jelas tulisannya adalah naungannya demokrasi. Tidak ada tujuan yang benar, yang diganti juga enggak jelas lebih baik, yang mengganti juga enggak jelas lebih baik. Semuanya serba gelap, semuanya serba samar, semuanya serba buruk, semuanya serba kelam. Kok terus dinaiki kapalnya? Kok ono? Di mana akalnya ya ikhwan? Oh, Ahlus Sunnah wal Jamaah saja yang jelas-jelas berangkat dengan perahu yang baik, dengan perahu yang Islam. Ini mereka enggak ikut. Karena keburukan yang jelas lebih buruk, lebih besar. Lah kok yang berangkat atas nama dan dengan nama tegas demokrasi kok diikuti oleh kaum muslimin? Dan orang-orang yang menisbahkan diri kepada salaf ini loh kok bisa ya ikhwan? Maka semoga nasihat ini menyadarkan kaum muslimin dari mabuk kepayang dan dengan mimpi kelam ini, mimpi buruk ini, supaya mereka terbangun. Karena itu sekali lagi, memahami akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah tentang kekuasaan, tentang bab imamah, ini adalah perkara yang sangat penting. Dari situlah, disitulah kaki-kaki tergelincir dan disitulah kuburan niatan-niatan baik. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dan juga kaum muslimin semuanya dari segala keburukan, dari fitnah, ma dhahara minha wa ma batan. Tapi ini insyaallah min akidah di Ahlussunnah ini adalah insyaallah akan kita lewati di pertemuan yang akan datang. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.